Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan hadis hasan. Sampai mana contoh ya? Ya. Hah? Karena ada hadis. Ya, mulai mikhlu sudah. Terakhir kola aku Tirmidzi. Yang keempat kan? Kemarin. Ini yang masuk keempat ya. Meroti buku. Iya. Baik. Sekarang maratib buku. Ini maratib hadis hasan. Kama anna li sahihi maratiba yatafawatu biha ba'du sahih an ba'd kadzalika fa inna lil hasan maratib. Faqad ja'alaha adz-dzahabi martabatain. Sebagaimana sahih itu ada derajat-derajatnya yang saling berbeda sebagian yang sebagian dengan sebagian yang lain dalam tingkatan kesahihan. Demikian juga hadis hasan, ya, ada maratibnya, ada tingkatan-tingkatannya. Waqad ja'alaha adz-dzahabi martabatain. Adz-dzahabi, Imam Adz-dzahabi menjadikan hadis hasan menjadi dua tingkatan. Fa a'la maratibihi makhtulifa fi tashih hadis ruwatihi wa tahsinihi. Ka hadis Bahas bin Hakim an abihi an jiddihi wa Amr bin Shu'aib an abihi an jiddihi wa Ibn Ishaq an Taymi wa amthali dhalika min makila inna sahih wa huwa min adna maratib sahih. Maka derajat hasan yang lebih, yang paling tinggi, ya, itu yang dipersisikan tentang kesahihannya atau tentang rawinya. Apakah dia sebagai rawi hasan atau rawi sahih? Ya enggak? Kalau jelas sahih kan dia tidak masuk hadis hasan kan? Tapi ini ternyata ada sebagian rawi yang diperselisihkan apakah dia termasuk kategori rawi hadis sahih atau rawi hadis hasan. Maksudnya di sini apakah dia tamu qobat atau khafifu qobat? Nah, rawi-rawi yang berada di antara persisian para ulama ini, apakah dia tamu dobat atau khafif dobat, ini adalah rawi-rawi hadis hasan yang paling tinggi. Kenapa? Karena ada ihtimal dia termasuk rawi hadis sahih. Paham? Ya, ini kayaknya ucapan beliau dalam mukhlimah ya. Tidak dilakukan oleh, tidak ada di sini umurnya. Seperti di mukhlimah beliau mengatakan. Maka ini adalah a'la maratib hadis hasan. Kalau rawi-rawinya itu dipersisikan, apakah dia rawi hadis sahih atau rawi hadis hasan. Seperti hadisnya Bahas bin Hakim an abihi an jiddihi. Demikian juga Amr bin Shu'aib an abihi an jiddihi. Wa bin Ishaq an Taymi. Wa amthali dhalika mimma qila innahu sahih wa huwa min adna maratib sahih. Dan contoh-contoh lainnya yang dikatakan bahwa dia sahih dan dia merupakan adna maratib sahih, merupakan tingkatan sahih yang paling rendah. Jadi dia sudah mendekati hadis hasan. Jadi itu ada level-levelnya ya. Nah, ketika peralihan dia ke hasan, nah ini yang diperselisihkan. Bisa dikatakan dia level sahih yang paling rendah atau level hasan yang paling tinggi. Dan level-levelnya, obat-obatnya. Summa ba'da dhalika maktulifa fi tahsin hadir ya ruwatihi wa tadrifihi. Kemudian setelah itu tingkatan apa yang berbeda pendapat para ulama tentang rawinya. Apakah dia rawi hadith hasan atau rawi hadith wa'if. Hadith Al-Harith bin Abdillah wa Asim bin Bumrah wa Hajjaj bin Arqah wa Nahwihim. Jadi harusnya ada tiga tingkatan ya. Yang pertama yang sudah mendekati sahih, kemudian yang tidak diposisikan, yang semuanya itu sepakat bahwa ini adalah perawi hadis hasan, baru yang paling rendah yang peralihan ke dhaif. Yang di sana para ulama berbeda pendapat apakah simpulan itu rawi hadis hasan atau rawi hadis dhaif. Baik. Ya. Ini jadi sebenarnya tiga tingkatan. Tiga tingkatan hadis hasan. Yang paling tinggi adalah ikatan yang perawinya itu diperselisihkan. Apakah dia rawi hadis sahih ataukah rawi hadis hasan? Kemudian yang ikatan yang kedua adalah yang perawinya adalah disepakati rawi hadis hasan. Tidak ada yang mengatakan bahwa dia adalah perawi hadis dhaif. Maka ini ada pada tingkatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ada perselisihan apakah dia rawi hadis hasan atau rawi hadis dhaif. Namun dengan catatan ya, bahwa yang lebih kuat adalah bahwa dia adalah apa? Rawi hadis hasan. Kenapa? Karena kalau yang kuat dia adalah rawi hadis dhaif, dan bisa kemudian kita katakan bahwa itu derajat hasan yang paling rendah. Kenapa? Dhaif sudah keluar dari definisi al-hasan. Ya, dengan catatan bahwa yang lebih kuat dia adalah rawi hadis hasan, bukan rawi hadis dhaif. Walaupun ada perselisihan. Namun ada perselisihan. Baik, sekarang yang termasuk dalam pembahasan al-hasan adalah ucapan sebagian ahli hadis yang menilai hadis hasan. Ala martabatu qaulihim haditsun sahihul isnad au hasanul isnad. Derajat ucapan mereka hadis ini adalah sahih sanadnya atau hasan sanadnya. Qaulu al-muhaddithin hadza haditsun sahihul isnad duna qauluhum hadza haditsun sahih. Para ucapan sebagian al-muhaddithin ini adalah hadis yang sahih isnadnya, ini lebih rendah atau lebih ringan daripada ucapan mereka ada hadis sahih, ini adalah hadis yang sahih. Wa kadzalika qawlu hadza haditsun hasanul isnad hadza haditsun hasanul isnad duna qaulihim hadza haditsun hasan. Baik, jadi berbeda ucapan hadza haditsun hasan dengan hadza haditsun hasanul isnad, itu berbeda tingkatannya. Berarti yang paling tinggi hadza haditsun sahih pertama. Kemudian hadza haditsun sahihul isnad. Kemudian hadza haditsun hasan, hadza haditsun hasanul isnad. Kenapa? Kata beliau li annahu qad yasihu aw yasunu al isnad dunal matan. Nah, karena bisa jadi hadis itu sanadnya itu sahih atau hasan, tapi matanya tidak sahih. Matanya tidak sahih. Di syudhudin au illah, karena sebab syad atau illah. Karena sebab syad atau illah. Kita bisa ambil contoh yang sahih ya. Contohnya Zaidah, riwayat Zaidah bin Qudamah. Ya. Kalau dikatakan hadza haditsun sahih, maka tidak ada syad di dalamnya. Maka tidak ada syad di dalamnya. Tapi kalau dikatakan hadza hadits ya sahihul isnad, kita hanya bicara sanadnya saja. Kita enggak bicara syad dan illahnya. Maka hadisnya riwayatnya Zaidah bin Qudamah itu sahihul isnad. Sanadnya sahih. Tapi apa yang melemahkan dia? Adanya syudud atau keganjilan. Di mana Zaidah bin Qudamah dalam riwayatnya yang menyisihi rawi lain yang lebih tiko daripada beliau, ya dia menambahkan menggerak-gerakkan jari tangan, menggerak-gerakkan jari tangan. Maka ya sahihul isnad tidaklah sekuat sahih. Kenapa? Karena selain syarat sahih isnadnya juga dia tidak boleh syad, tidak boleh mu'al. Ini contoh sahih dan sahihul isnad. Hasan di mana Ustaz? Sama aja, hasan juga ada. Ya. Di dalam riwayat siapa kemarin? Lupa. Ya, pada hadis aqiqah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mulamu wahinatun bil aqiqah. Seorang anak itu tergadaikan dengan aqiqahnya. Fayudbahu lahu wa yudma. Ya, Wayuthbahu lahu wa yusamma. Wayuthbahu lahu fisade wa yusamma. Maka hendaknya disembelih baginya pada hari ketujuh. Wa yusamma. Dan diberi nama. Dan diberi nama. Baik. Ada sebagian riwayat yang hasan. Sanadnya hasan. Meriwayatkan hadis ini. Ya, bukan dengan lafaz wa yusamma. Tapi wa yudma. Wa yudma. Apa bedanya yusamma dengan yudma? Yusamma artinya diberi nama. Yudma artinya ditetesi darah. Sanadnya hasan. Tapi lafaznya mengandung syudud. Mengandung syad. Kenapa? Karena rawi-rawi lain, rawi makbul yang lain meriwayatkan dengan apa? Yusamma. Faham tuh? Sehingga dia hasanul isnad. Secara sanad, sanadnya hasan. Tapi apakah hadisnya hasan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dalam hadis hasan pun ada syarat tidak boleh syad. Tidak boleh syad. Nah, ini syad. Yang lain meriwayatkan yusamma, dia meriwayatkan dengan apa? Lafaz yudma. Diberi nama, dia meriwayatkannya dengan apa? Ditetesi darah. Sehingga harus dibedakan antara hadis, ya, hadis sahih dengan sahihul isnad. Demikian juga hadis hasan dengan hasanul isnad. Baik. Wah, hal indakum su'al? Paham ya, insyaallah. Kata beliau, kemudian li'annahu qad yasihhu aw yahsunu al-isnad dunal matan li syududin aw illa. Karena bisa jadi ya sebuah hadis atau sanad itu ya sahih atau hasan, akan tapi matannya tidak karena adanya syad atau illa. Maka annal muhaddits idza qala hadza haditsun sahih fattaqabala lana bi tawfiri syurutis sihah al-khamsah di hadal hadis. Sehingga kalau ada seorang ulama mengatakan hada hadithun sahih, ini adalah hadis yang sahih, maka ketika seorang hadis mengatakan tersebut fattaqabala lana bi tawfiri syurutis sihah al-khamsah, artinya beliau menjelaskan kepada kita bahwa hadis ini sudah memenuhi 5 kriteria hadis sahih dalam sebuah hadis. Paham? Baik. Ya hamdulillah ya bihamdulillah. Ya hamdulillah. Maka tambahin doanya. Ya. Oke, jadi deh. Rekaman direkam soalnya. Baik. Baik, amma idza qala, kalau dia mengatakan hadza haditsun sahihul isnad, qad taqabbala lana bi tawhid syurut thalatha min syurut as-sihah. Wa hiya ittisal sanad wa adala turwa wa dhabtihin. Amma nafyu syudud wa nafyu illa anhu falam yataqaffal bihima li annahu lam yatatabbat minhuma. Nah, ini fungsinya. Kenapa kok kita bedakan antara ucapan seorang muhadits haditsun sahih dengan sahihul isnad? Kalau hadits sahih, semua syaratnya sudah terpenuhi. Kalau hadits sahihul isnad, kata beliau, ya, sang muhadits mengungkapkan kepada kita tentang terpenuhinya 3 syarat dari syarat-syaratnya sahih. Yaitu bersambungnya sanad, kemudian adalah turwah dan dobetnya, adapun ya ketiadaan syad dan illah, falam yatakafal bihima di annahu lam yatatabat bihima. Maka untuk penafian syudud, syad dan illah tidak ikut digambarkan dalam ucapan beliau hadza haditsun sahihul isnad. Ya. Jadi belum tentu, harus dicek lagi apa ada syad atau ada kahilah di dalamnya. Paham? Baik. Lakin lawita soroh hafidun muqtamadun ala qawli hadha hadithun sahihul isnad walam yadkur lahu illah wa zahiru sihatul matan li'anal asla adabu illah wa'alamu syudud. Catatan Akan tetapi kalau seorang hafid dia mencukupkan diri dengan ucapannya hadza haditsun sahih isnad, kemudian dia tidak menyebutkan atasnya illah, dan yang zahir adalah matanya sahih dan al-asla adamul illah, adamul syudud wa adamul syudud. Artinya kalau ada seorang ulama hadis yang mengatakan hadza sahih isnad, maka tetaplah kita anggap sebagai hadis yang sahih. Kenapa? Karena hukum asal sebuah hadis kalau tidak disebutkan, maka hukum asalnya adalah ia bebas dari illah dan juga bebas dari syudud. Ini hukum asalnya. Ya, dan asla adam illah wa adam syudud. Paham? Ala makna qawli Tirmidzi wa ghairihi haditsun hasanun sahih. Nah, sekarang pembahasan beralih kepada ucapannya Imam Tirmidzi dan yang semisal beliau. Karena Imam Tirmidzi ini yang mempopulerkan istilah al-hasan, hadis hasan. Kata beliau, makna ucapan Tirmidzi dan yang selainnya hadis hasan sahih. Inna zahira hadhihi al-ibarah mushkilun. Sesungguhnya apa yang tampak dari ibarat ini adalah suatu hal yang membingungkan. Lian al-hasanah yataqal saru andal yati sahih. Karena sesungguhnya alamat hasan itu lebih kurang daripada derajat hadis sahih. Wa kaifa yujma'u bainahuma ma'a nafaruti au ma'a tafaruti martabati bima. Kalau pertanyaan yang muncul, bagaimana digabungkan antara kedua lafaz ini yang saling berbeda, apa namanya, derajatnya? Maka walaqad ajabal ulama an maqsud at-tirmidzi min hadhihi al-ibarah bi ajibah muta'addidah. Enggak mungkin hasan digabung sama sahih. Ini hadisnya sebenarnya hasan apa sahih sih? Enggak, ucapan Tirmidzi ini seakan-akan membingungkan, ya enggak? Ini hadis hasan apa sahih ini sebenarnya? Maka para ulama menjawab pertanyaan tersebut dengan berbagai jawaban. Ahsanuha maqalahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka yang terbaik dari jawaban tersebut adalah apa yang diucapkan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar. Farqadahu as-Sayyuti, yang diridhoi oleh al-Imam Sayyuti. Dan ringkasannya adalah sebagai berikut. Apa jawaban dari ucapan Al-Imam Tirmidzi hadits hasan sahih? Jawaban Al-Hafidz yang pertama, in kana lil hadits isnadani fa akthar, wal makna annahu hasan bi ittibari isnadin sahihun bi ittibari isnadin akhar. Nah, jadi yang diinginkan dengan Tirmidzi itu kemungkinan yang pertama, bahwa hadis itu punya dua sanad. Maka makna hadis hasanun sahih ya, bahwa hadis ini sanadnya hasan, tapi dia memiliki jalan lain yang sahih. Dua jalan ya, ketika Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih, artinya hadis ini punya dua jalan. Apa yang saya sampaikan di sini adalah hasan. Di tempat yang lain dia memiliki derajat sahih. Dan yang kedua, wa in kana lahu isnadun wahid fal makna annahu hasanun inda qaumin minal muhaddithin sahihan inda qaumin akharun. Apabila ya syaratnya cuma satu bukan dua, maka makna hasan di sini dia dihasankan oleh sebagian imam, kemudian maknanya sahih artinya dia disahihkan oleh sebagian imam. Paham? Ada ulah perbedaan pendapat. Jadi kalau yang pertama itu menunjukkan ada dua jalan, kalau yang kedua ini menunjukkan ada dua pendapat. Jadi berpendapat bahwa hadisnya itu hasan, sebagian lagi berpendapat bahwa sebagian dari hadisnya itu adalah Fakahan al-qa'il yashiru ila al-khilaf bain al-ulama fil ummi ala al-hadith. Maka seolah-olah Tirmidzi itu mempunyai isyarat tentang adanya khilaf. Ya, ada khilaf di sini. Sebagian mereka sebagai menghasankan. Aulam yatarajjah ladaihi al-hukmu bi ahadihima. Atau sehingga apa? Tidak bisa dirojihkan. Tidak bisa dirojihkan. Apakah hadis ini hasan, apakah sahih? Makanya beliau sampaikan kedua-duanya. Paham enggak? Tidak ada dua kemungkinan ya. Yang pertama dia punya dua sanad, yang satu sanad hasan, yang satu sanad sahih. Kemudian yang kedua, ya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ini hadis sahih, ada yang mengatakan hasan. Sehingga dua-duanya disebut hasan dan sahih. Kemudian, karena hadisnya itu hadis hasan. Bukan hadis sahih. Karena kalau dia sahih, jadi dia cukup sahih aja. Jadi beraspek hasan. Oh, ya. Ya, ngapain dia bilang ini hasan kalau udah ada sahih, kan? Ini kenapa dia ungkapan itu? Karena hadis ini hasan, tapi ada yang mengatakan sahih. Kalau semua udah mengatakan sahih, ngapain dia sampaikan? Baik. Ibrahnya itu pada yang lemah. Dilihat yang lemah. Ya, lemah yang lebih kuat, tentu yang hasan. Makanya itu yang menjadi fokusnya adalah hasan. Soalnya tidak punya masalah sama sekali. Kemudian yang ketujuh, taksimu al-Baghawi ahaditha masabih al-masabih. Pembagian al-Baghawi dalam hadis-hadis al-masabih. Ya, itu masabih as-sunnah. Buat kitabun yang juzi afihi al-jama afihi mu'allifuhu ahaditha ya muntaqa min sahaini wa sunan alba wa sunan darimi wa huwa nabi jada alaihi wa hadabahu al-fatidu al-tadrizi wa sabahu miskat al-masabih. Jadi masabih sunnah ini kitab yang ditulis oleh al-imam al-Baghawi, kemudian ditertibkan oleh al-fatid al-tadrizi, kemudian menjadi miskat al-masabih. Ala daraja Imam al-Baghawi fi kitabih al-Masabih ala istilahin khasin lahu. Imam al-Baghawi dalam kitabnya al-Masabih, ya al-Masabih, yaitu Masabih sunnah, beliau membuat istilah baru, istilah yang khusus. Wahuwa annahu yarmuzu ila al-ahadith ala tifi sahihain au ahadith imam biqaulihi sahih. Ya, ini panduan kita ketika membaca kitabnya Masabih Sunnah karya Al-Baghawi. Maka beliau punya istilah sendiri. Kalau hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu di antara keduanya, maka Al-Baghawi menghukumnya sebagai apa? Sahih. Wa ila hadits allati fi Sunan Al-Arba'ah fi qawlihi hasan. Nah, ini kekhususan Al-Baghawi. Adapun kalau dia mengatakan hadis hasan, itu artinya hadisnya bukan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi di kitab Sunan yang keempat. Apa Sunan yang keempat, Pak Rahmat? Yang pertama, kedua, itu Majah. Anhu, Abu Dawud. Itu. Jadi kalau Al-Baghawi mengatakan hadisnya hasan, berarti diriwayatkan oleh empat kitab sunan. Wah. Dari hasan kata hasan sunnah. Sunnah, wah, tadi sunnah. Sunnah itu dari kata sunnah. Kitab sunnah. Yang mengumpulkan sunnah Nabi. Wa istilahun la yastaqimu ma istilahil ami lada al-muhadithin. Maka istilahnya Baghawi ini khusus bagi kitab beliau saja ya. Gak bisa kita cocokkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Karena apa? Dia punya istilah sendiri. Di anafi sunan al-arba'a as-sahih wal-hasan wal-da'if wal-mungkar. Karena dalam sunnah yang empat, itu gak cuma sahih aja. Ada sahih, ada hasan, ada da'if, ada mungkar. Didalika nabda'u ibn sholah. Oleh karena itu, hal ini ditandai oleh ibn sholah. wan Nawawi ala dzalik, juga oleh Al-Imam An-Nawawi. Hati-hati kalian kalau baca kitab Masabihnya Al-Baghawi, ya jangan langsung menghukumnya sebagai hadis yang benar atau hadis yang sudah sahih. Kenapa? Karena dia cuma nukil, maksudnya asal itu dinukil dari empat kitab sunnah itu, sehingga masih akan tercampur dengan yang dhaif, yang mungkar juga masih akan masuk. Ayat bagi al-qari di kitab al-masabih antakuna ala ilmin ali istilah al-baghawi khas, maka wajiblah bagi pembaca yang membaca kitab masabih ya untuk mengetahui istilah al-baghawi secara khusus inda qawlihi al-hadis, ketika beliau mengatakan hadis sahih atau hasan. Jika sahih dan hasan dalam kitab al-baghawi isbahu mustahus sunnah makna sahih, artinya yang diriwayatkan Sahih Bukhari dan Muslim, karena hasan adalah yang diriwayatkan oleh empat penulis kutubus sunnah. Kemudian yang ketujuh, al-kutubul lati fi madhanati aw madinah fi hasan, tempat-tempat yang apa kitab-kitab yang menjadi tempat hadis hasan. Lam yufridil ulama kutuban qasatan bi hadis hasan al-mujarrad kama afrodu as-sahih mujarrad di kutubin mustaqillah. Para ulama tidaklah mendirikan kitab yang khusus dengan hadis ya dan hasan saja. Jadi tidak ada hadis hasan saja ya. Kama afrodu as-sahih mujarrad fi kutubin mustaqillah, seperti yang ditulis dalam kitab sahih. Ada kitab sahih kan banyak. Tapi kitab yang hanya mengumpulkan hadis hasan saja itu tidak ada. Ya. Kata beliau, lakin hunaka kitaban yakthuru fiha wujudu hadithul hasan. Tapi di sana ada kitab-kitab yang banyak hadis hasannya. Dia tidak memutuskan mengumpulkan hadis hasan, tapi mengumpulkan kebanyakan hadis hasan. Famin ashari tilkal kutub Jami' at-Tirmidzi, di antara kitabnya yang paling terkenal adalah Jami' at-Tirmidzi yang masyhur dengan nama Sunan at-Tirmidzi. Wa huwa aslun fi ma'rifatil hasan wa at-Tirmidzi huwa alladhi syaharahu fi hadha kitab wa akthara min dzikri. Oleh dalam Jami' at-Tirmidzi, Jami' at-Tirmidzi ini kitab yang termasuk yang mempopulerkan istilah hadis hasan. Jadi Imam At-Tirmidzi itu yang mempopulerkan istilah hadis hasan. Ya. Jami' At-Tirmidzi yang dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi, maka ini merupakan aslun, merupakan fondasi dasar untuk mengetahui hadis hasan. At-Tirmidzi ya, wa At-Tirmidzi huwa alladhi syaharahu fi hadha kitab akbar akthar min dzikri. Surat Tirmidzi, dan Tirmidzi adalah orang yang mempopulerkan dalam kitabnya itu hadis hasan dan juga memperbanyak penyebutannya. Jadi kalau mau cari hadis hasan itu banyak di At-Tirmidzi. Memang At-Tirmidzi lah yang mempopulerkan istilah hadis hasan. Lakinian bagi at-tanabbuh ila anna nuskhahu nusakahu taktalifu fikaulihi hasanul sahih. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwa dalam nusak-nusaknya itu ada perbedaan dalam ucapan Imam At-Tirmidzi hasanul sahih dan yang semisalnya. Fa'ala talibul hadith al-inaya ikhtiari al-nusakhi al-muhaqqaqah wal-muqabalah bi usulin muqtamadah. Tetapi wajib bagi seseorang untuk berhati-hati bahwa dalam nuskhahnya terdapat perbedaan ucapan hasanul sahih dengan semisalnya. Ada sebagian cetakan dari At-Tirmidzi mengatakan hadis sahih, tapi di cetakan yang lain berbeda. Baik, ini catatan dari beliau. Kemudian Sunan Abi Dawud. Faqad dzakara Abu Dawud fi risalatihi ila ahli Makkah annahu yadhkuru fi sahih wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu wa ma kana fihi wahnun shadidun ya بينه وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. Kemudian Sunan Abu Dawud, ini juga termasuk tempat ujamnya hadis hasan. Ya, Sunan Abu Dawud, ya, karena beliau mengatakan dalam sebuah risalahnya, annahu yadhkuru fi sahih wa ma yushbihu wa yuqaribuhu. Bahwa beliau, ketika menulis Sunan Abu Dawud, beliau meniatkan, beliau menyebutkan bahwa beliau ini mengumpulkan hadis sahih. Wa ma yushbihu wa yuqaribuhu, dan juga menyebutkan hadis yang mendekati hadis sahih. Ini Sunan Abu Dawud ya, lebih pahami daripada Sunan At-Tirmidzi, lebih berhati-hati Abu Dawud. Paling tingginya itu Sunan An-Nasa'i. Nah, Sunan An-Nasa'i itu dia menerapkan syarat-syarat hadis sahih, itu memasukkan ke dalam sunannya. Lakinya dibagi tadi. Kata-kata beliau kemudian, wa makana fihi wahnun syarif. Akan tetapi dalam Sunan Abu Dawud terdapat juga wahan yang syarif, yunab betawu. Bayanahu yang dia jelaskan. Wa malam yakun fihi syai'an fahuwa saleh. Maka apa yang disebutkan catatannya oleh Abu Dawud, maka itu bagus hadisnya. Pembinaan ala dalika ida wajad nafi hadithan lam yubayyin huwa dhafahu walam yusahiru ahadun minal a'immah al-mu'tamidin bahwa hasanun inda Abi Dawud. Maka menurut Abu Dawud, kalau kita mendapatkan sebuah hadith hasan yang tidak tampak kelemahannya, kemudian juga tidak disahihkan oleh salah satu ulama, maka hukum aslinya dia hasan. Menurut hadithnya, menurut apa? Abu Dawud. Kemudian yang ketiga yang termasuk madinat ad-da'if atau madinat as-hasan, maksudnya sunanu ad-Daruqutni, sunan Daruqutni. Waqad nassa ad-Daruqutni ala katirin minhu fi hadzal kitab. Ya, maka sunan Daruqutni, ad-Daruqutni sendiri sudah memberikan tanwi catatan bagi hadis-hadis yang disebut dalam kitab ini. Hanya saja kebanyakannya Jami' Tirmidzi, kemudian Sunan Nasa'i dan Sunan Daruqutni, ini isinya adalah hadis-hadis hasan. Baik, alhamdulillah selesai kita di pembahasan hadis hasan. Maka kemudian kita membahas sahih di luar ini. Pada pertemuan yang akan ini ada kitab mana? Kitab Daruqutni. Daruqutni. Ya, Sunan Daruqutni. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.